cukup lama aku mengenal kamu. Tapi kata-katamu membius hatiku, sayang. Aku terlena dalam rayumu. Berkali-kali kau ucapkan janji-janji, sungguh-sungguh aku tak pernah menyadari, sayang. Aku tertipu kata-katamu. Kau bilang cuma aku satu-satunya cinta, ternyata hanya kepalamu saja. Kamu telah mengacaukan hatiku, kamu telah menghancurkan cintaku. Baru sehari ku sakit.